Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat telangit tuju bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat telangit tuju bidadari. Ku yakin ku bisa temani. Ku yakin ku bisa bawa.